Lalu sahabat Ali ini membawa kurma itu pada kain yang dibungkus, pada bungkusan kainnya. Tahu sendiri. Fakul nulahu, maka saya katakan kepada sahabat Ani, awqalahu rajulun akar lain yang mengatakan kepada sahabat Ani, ahmiru anka ya amiru al-mu'minin, saya bawakan wahai amiru al-mu'minin. Dengan yang bawa urusannya itu, ini saya bawakan. Kalau ada yang mengatakan enggak, tidak, enggak usah. Al-Iyal ahafu al-Yahmilah. Bapaknya keluarga, kepala rumah tangga, itu lebih berhak untuk membawa sendiri barangnya. Ini akan baik, karena kan ada jidah, jangan enak yang diketahui jawab ini. Namun dalam makna baik, dalam makna baik, riwayat ini barang-barang hukum yang misalnya, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam bab kibar ialah bahwasanya di antara bentuk ketawaduan ciri-ciri orang itu jauh dari sikap takabur kalau dia terbiasa membawa barangnya sendiri. Belajar dari pasar, dia bawa tempenannya sendiri, bawa kertasnya sendiri, bawa tas belanjaannya sendiri. Dia belanja dari minimarket, dia dibawa sendiri. Dia belanja dari market yang besar, yang besar, dia bawa sendiri. Itu bentuk kalau dikecualikan pada kalau itu satu hal, yaitu apabila orang tersebut tidak kuat untuk membawanya, entah dikarenakan terlalu berat barang-barang atau terlalu banyak. Maka dalam kondisi yang seperti itu barang-barang dianjurkan sangat untuk pihak lain ikut membantu membawakan barang-barang tersebut. Itu dianggap sebagai amalan sholat. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي جَاسَدِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ كَتَرْسَ. Engkau membantu seseorang, menaikkan seseorang di atas kendaraannya, like dia kenaik, atau engkau bawakan barangnya tadi dinaikkan di atas kendaraannya, itu dianggap sebagai sedekah. Dalam kondisi yang seperti ini, sang pemilik barang diperbolehkan untuk membiarkan orang lain tadi berkorok membantu dia mengangkat barangnya menuju ke tempat yang diinginkan. Tidak anggap kondisinya sangat diperlukan. Saking beratnya, apa saking banyaknya. Barakallah. Ayo. Ala kulli hal, ini asal secara isnad dhaif, namun secara makna demikian. Wa qala rahimahullah ta'ala haddathana Umar. Wa Umar ibn Hafs ibn Ziyad. Umar ibn Hafs ibn Ziyad. Qala haddathana Abi. Ayahnya namanya Hafs bin Ziyad. Qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Qala haddatsana Abu Ishaq Al-Shadidi. An Abi Muslim Al-Azhar. Dari Abu Muslim Al-Azhar haddatsahu, dia menceritakan kepadanya, An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Rasulullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wassalam anillahi azza wa jalla qaal, dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman. Ini yang sebutkan hadis Qudsi. Allah menyatakan al-izzu izzai wal-kibriya'u izzai. Al-izzu itu adalah sarung. Al-izzu perkataan. Izzai adalah sarung. Wal-kibriya'u izzai. Dan kesombongan itu adalah selendang. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan sifat-sifatnya dengan sarung dan selendang untuk menjelaskan bahwasanya yang namanya sifat al-izzu wal-kibriya, sifat keperkasaan, kejayaan dan kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Makhluknya tidak boleh memiliki sifat seperti ini. Layaknya sarung hanya dipakai oleh satu orang. Tidak mungkin satu sarung. Sebagaimana pula yang namanya selendang juga hanya dipakai untuk satu orang itu. Tidak mungkin dipakai berdua. Jangan dipahami dari sini barakallahu fikum, Allah punya sarung, Allah punya selendang. Lah, tapi yang ini ialah untuk tafsirul sarf menjelaskan kepada kita para hukum bahwa ini sifat-sifat kejayaan, sifat-sifat perkataan, sifat-sifat kesombongan dan ketinggian itu adalah milik Allah semata, makhluknya tidak diperbolehkan. Allah menjelaskan setelah itu man naza'ani bi syai'in minhuma, barang siapa yang berseteru dengan aku atau memiliki aku dengan sesuatu dari dua sifat tadi, dia itu juga memiliki sifat lain, juga memiliki sifat kibria, ada yang sombong, ada yang merasa berkata, ada yang merasa besar, azab suhu, maka kuasa azab dia. Ini hadis sahih disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dalam kitab Adab, juga disebutkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Ibnu Majah. Hadis ini warahmatullahi menerangkan kepada kita tentang ancaman al-kibr, ancaman orang yang memiliki sifat kesombongan. Di sini saya jelas ancamannya, yaitu sifat al-kibr, sombong itu mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab tuh, kata Allah. Siapa yang memiliki sedikit saja dari sifat kesombongan, merasa angkuh, merasa besar, merasa tinggi, ancamannya ialah azab. Sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terhadap kalau sesuatu amalan, ucapan, atau perani diancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bertanda dosa. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita sifat kesombongan itu adalah dosa. Bukan semata-mata orang yang tercela, bukan semata-mata kurang azab, tapi lebih daripada itu terjatuh pada lingkaran dosa besar orang-orang yang punya sifat ini. Allahumma musta'an. Ini hadis yang sudah. Barakallahu fiikum. Peringkatnya sifat kesombongan, kesalahan, kesedihan, itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk memilikinya. Makhluk itu sifatnya harus tawadhu, harus tunduk, harus merendah. Tidak. Cukup banyak barakallahu'alaikum adillah yang lain, argumentasi-argumentasi yang lain yang menunjukkan tentang bahaya atau ancaman keras bagi orang-orang yang sombong. Di samping atasnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang memiliki kesombongan dalam hatinya walaupun cuma sedikit, jadi diancam tidak akan dimasukkan dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, la yaqul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kata Rasulullah, la yaqul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Seseorang yang di hatinya ada sikap sombong seberat biji zarah. Zarah dimanakan dengan itu? Juga dimanakan dengan itu, roh itu biji-bijian rasanya kayak kasih. Itu benar kecil. Salah satu. Itu sama rasanya. Sehingga ancaman yang sangat diancam tidak dimasukkan dalam surga dengan Allah, diancam dengan azab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya menunjukkan bahwasanya al-kibru minal kabair, yang namanya kesombongan itu termasuk dosa besar. Karena itu, wow. Waqala rahimahullahu ta'ala, haddatsana علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهم عن الهيثم بن مالك الطائي قال سمعت النعمان بن بشير يقول المنبر. Saya pernah mendengar النعمان بن بشير رضي الله عنهما berbicara di atas mimbar. النعمان بن بشير itu salah satu dari sahabatnya Rasulullah SAW. Dia mengatakan, inna al-shaytani مصاري ورهوها. Sesungguhnya setan itu memiliki مصاري. مصاري itu jamak dari مصلاح, yang artinya ialah jari. ورهوها, رهوها jamak dari كف, yang artinya alat untuk berburu. Sehingga artinya sesungguhnya setan itu memiliki jaring-jaring dan alat untuk berburu. Jaring apa ya? Jaring ikan atau jaring lele? Berburu apa ya? Berburu coba atau berburu ikan? Jawabannya banyak. Setan itu akan menjaring, menangkap banyak dan memburu banyak. Dimaksudkan dalam kampang dia, buruan dia, jaringnya dia, perangkapnya dia. Dibikin sama Tuhan Ibn Bashir, wa inna mataliya syaitan wa hukukaw. Dan sesungguhnya jaring-jaring setan dan alat berburunya itu adalah al-baqaru bi'anu'inillah. Al-baqaru itu sombong, angkuh, bi'anu'inillah, dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Ini yang pertama. Yani orang itu ketika diberi anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong, angkuh, melampaui batas, semena-mena. Ini silakan setan kena dia sudah. Pertama. Yang kedua, wal fakhru bi ata'illah. Bangga, al-fakhru, bangga dengan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bangganya itu barakallahu fikum, mengaku atau merasa dirinya yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling utama, yang paling jelas, yang paling agung dibandingkan yang lain. Ini jerapannya yang tua. Jika dianugerah pertama demikian, kita itu anugerah dalam bentuk harta, anugerah dalam bentuk jabatan, anugerah dalam bentuk kedudukan, anugerah dalam bentuk kemasyhuran, anugerah dalam bentuk fadilah, sebuah keutamaan. Ketika dapat itu semua ternyata terjadi penyakit al-fakhr, merasa dirinya besar, mulia, paling afdal, tiada duanya dibandingkan yang lain. Itu jelasnya setan. Yang ketiga, wal kibriyau ala ibadillah, merasa besar, merasa tinggi hati di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan orang lain itu merasa dirinya besar, mengecilkan pihak lain, merendahkan pihak lain, melecehkan pihak lain. Bahasa yang lainnya rompunah gitu ya, rompunah, melecehkan orang lain. Dan yang berikutnya ia rawat ibarat al-hawa bi-ghairi dalillah. Di antara jalan-jalan setan ialah dia mengikuti hawa nafsu para selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat. Semuanya yang berada di Allah itu merupakan bentuk-bentuk al-kibr, bentuk-bentuk kesombongan seseorang. Baru sombong dengan nikmat, sombong dengan pangkat, sombong di hadapan orang lain yang tidak jelas. Tambah lagi kita oleh hawa mengikuti hawa nafsu, komplit, betul-betul terjaring, terjelas, terangkat oleh setan, betul-betul menjadi buruan setan. Kalau seandainya jadi buruan setan itu kayak rusa, diburu, sembelih, kemudian dimakan, terus dia rusa mati. Jadi ya, masalahnya itu diburu sama setan, kena perangkap setan, kena jari-jari setan, tergerak oleh setan, itu urusnya bukan matinya saja, bukan rusaknya fisik, tapi urusannya ialah matinya hati, rusaknya kalbu. Orang lain itu baru-baru sangat-sangat dikhawatirkan terjatuh pada penyimpangan riwayat, menjadi orang yang menyimpang. Yang berikutnya akan merasakan yang namanya syaqawah. Syaqawah itu kesengsaraan di dunia sebelum ujung-ujungnya lagi, kalau kemudian dia lagi dalam perangkap setan, belum lepas dari badannya, semakin menyimak, semakin parah. Nah, Allah bilang dari ujungnya nanti ialah suhul khatimah, jelek akhir kehidupannya. Dan Allah bilang dari perangkap setan, neraka kita menanti dia. Itu yang cara menghapuskan. Tidak bakal selesai urusannya di dunia, akan terus berganti sampai di kiamat nanti. Itu kata saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sekian banyak ayatnya sering sekali mengingatkan kita dan melarang kita jangan sampai mengikuti langkah-langkah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu istisqafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang beriman, hendak kamu masuk Islam secara kafah, secara komunitas, mengambil semua pendidikan di Islam ada, dan kalian jangan pernah ikuti langkah-langkah kami, jangan ikut dengan kira-kira saya. Barakallahu. Ikan saya. Apabila innahu lakum aduwwun mubin, setan itu ialah musuh yang sangat nyata bagi di sekitar dia menyimpangkan dari hadap dan memasukkan dari hadap ke dalam mereka dihadap sebanyak-banyaknya. Allah Musa'an. Maka pernyataan dari Nurnadi berubah sini Irwan perlu dijangkan dari di antara langkah setan, di antara jerat-jerat perangkap-perangkap setan ialah al-kibru, kesombongan yang berbagai macam bentuknya. Masya Allah. Yang perlu diwaspadai para pelaku. Jerat-jeratan itu tidak terkait. Jaringnya itu tidak kuat. Itu yang perlu diwaspadai. Setan itu memiliki ribuan perangkap. Dia tidak peduli di perangkap mana banyak ada itu tersatu. Yang penting misi utamanya berhasil menyimpangkan dari. Namun dari sekian banyak dan ribuan perangkap-perangkap tadi itu hanya diklasifikasi menjadi dua. Ada perangkap syahwat, ada perangkap syubhat. Perangkap syahwat itu berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, kelezatan-kelezatan duniawi yang berkaitan dengan syahwat niat dari Adam. Ada jelas dengan yang namanya pangkat, kedudukan, ketenaran, kemasyhuran, dunia, wanita. Semua perkara-perkara yang sifatnya syahwat duniawi itu macam-macamnya saja. Kocak dari sisi, perangkap lagi. Dan yang kedua ialah perangkap syubhat, yaitu dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, pemikiran-pemikiran syubhat, paham-paham yang remeh, bahkan kalau bisa dalam ukuran-ukuran kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang kemudian jauh dari bimbingan agama, yang dia pikirkan hanya semata-mata pada dunia, seringkalinya langsung terkena jeratan perangkap yang pertama tadi, syahwat. Dihias-hiasi yang namun cinta ini, cinta harta, cinta anak. Yang dikatakan dalam Al-Quran, suzuhi dari Nabi, suzuhi syahwat. Manusia dihias-hiasi dengan cinta rasa. Masuk tiga. Allah. Allah Musa. Kalau dia jauh dari dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diikat lagi dengan yang namanya syubhat. Gampang. Orang jahil itu gampang berperang. Kalau ada orang yang kemudian kelihatan memiliki semangat spiritual yang tinggi, orang yang kenapa agamis, bahasanya itu menghijau. Hijau itu lambangnya. Aku mau jadi. Ya gitu ya. Ya sampai ini sangat kental nuansa keagamaan ini, semangat belajar itu tinggi. Kakang sama Syekhom tadi jelas-jelas syukuran. Sipangkan oleh dia dari surat al-Mustaqim yang tadinya dia beragamanya agamanya benar di atas al-Mustaqim sunnah, disimpangkan kepada pemikiran-pemikiran yang akhirnya mempengkaki salah satu, akhirnya jatuh pada syubhat alias. Yang paling parah yang mana ini? Yang pertama dan yang kedua? Hah? Dua-duanya ini. Tapi yang paling parah, iya. Loh kenapa? Kalau yang pertama itu, orang kenal Allah, orang itu merasa dirinya itu kosong. Ya. Saya itu kok orang awam. Orang apa? Jangan siap kumpah. Mungkin lancar sendiri itu ya. Merasa dirinya itu kan orang yang berbahan. Ngerti ya? Tapi yang kedua dari orang tua itu merasa dirinya di atas al-haq, di atas al mustaqim, di atas kebenaran, di atas benar. Ternyata menyimpang, sehingga tidak merasa kecil, tidak merasa kotor, tidak merasa berdosa, tapi merasa sedang beribadah kepada Allah, merasa dan berjuang kita pilihlah. Tapi ternyata dia kata la yubali, kata Ibn Qayyim, la yubali di aydi lima zahar. Kata nama tulis dengan dua cara ini, yang mana yang bisa mendapatkan mendapatkan suruhan mau masuk ke syahwat, monggo, yang mau ke syuhat, silahkan. Dia masih kata banyak mendapatkan mangsa-mangsa suruhan-suruhan dari Bani Hasan. Belum lagi terkait dengan poin kedua tadi, as-subhat. Itu dikirimkan lagi sama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah. Syubhat dalam bentuk ifrat wa tafrit. Ifrat itu ialah sikap hulu berlebihan dalam memahami agama, sementara tafrit itu sikap merengkam, kurang perhatian dalam perkara ekstrim kanan, ekstrim kiri, semuanya sedih syubhat. Apa jadi la yubali di ayyihima zahar, syaitan tak peduli dengan jelas mana dia mendapatkan suruhannya. Yang favorit silakan, yang ikhlas silakan, yang berdiri semuanya masuk pada orang syaitan. Allahumma subhanahu wa ta'ala harus waspada dengan yang namanya jelas-jelas syaitan. Kita akan masuk ke khutbah syaitan, atau kita akan masuk ke mafali syaitan, atau kita akan masuk ke makaib syaitan, atau diikatkan dengan mafali syaitan. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah al-Fan, di antara ulama besar kita yang mengupas syaitan dan mengatakan tentang jerat-jerat syaitan dalam kitab Ibaratul Lahasad min Masyid Syaitan. Di sini kita menjelaskan panjang dan lebar pada kita bagaimana dikutai setan, bagaimana cara-cara setan, bagaimana cara-cara setan diterangkan oleh beliau, sekaligus bagaimana cara sendiri bagi pacarnya. Sudah, kita terangkan dulu. Sudah ini setan. Sudah itu bagus. Sampai beberapa cara harus diperlui. Kalau yang bisa bertaruh aslinya dan saya betul-betul selamat dari itu semua. Jadi yang menurut Allah Rasulullah, inti perjuangan dari adab di dunia ini, intinya perang melawan setan, perang melawan iblis, musuh yang sangat nyata. Upaya berjuang selamat dari berbagai macam perang-perang setan. Kewaspadaannya itu tidak pada hal itu tertentu, tapi level waspada itu setiap hari, setiap saat, setiap kali kita bernafas, itu semuanya pastinya terdapat dan terus berlatih. Itu persoalannya sendiri pada Allah. Jihad yang betul-betul syar'i, jihad yang betul-betul dihadapi dan dialami oleh semua pihak dalam keseharian. Jihad melawan syafaat, jihad melawan istighfar. Allahumma sallallahu ala hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, sudah jam setengah enam. Ada yang mau tanyakan atau teruskan? Persingat. sombongnya itu di hati. Masya Allah. Muncul. Terus ingat. Masya Allah. Belum sempat dia lafalkan kesombongannya. Belum sempat dia wujudkan dengan ekspresi kesombongannya. Belum. Langsung ingat. Masya Allah. Itu yang dikatakan zaka fariqul iman. Itulah iman yang sangat jelas, yang sangat tegas. Iman yang pelakunya ngerti ada perkara-perkara yang mengotori iman itu. Tidak sampai diusahkan, tidak sampai dilaporkan atau tidak. Dan langsung keping, langsung menjijikan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih beri kita Al-Qur'an, pembeda yang membedakan antara hak dan batil, salah dan benar. Itu terus berikan perjuangan tanpa henti sampai mati. Allahu Akbar. Nampaknya sudah terpemandangkan agama ini. Alat pemimpin tadi akan telah profil atau sedikit sangat mobilnya. Mati buat dikejutkan. Ya, apa itu? Apa itu? Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إلى الله.